Pak Otis, selamat siang Pak Otis. Selamat siang Mbak. Ya, silakan Pak. Ya, sebelum pemerintah menaikkan harga BBM saja, sudah banyak industri batik yang gulung tikar Mbak. Itu sudah banyak laporan yang masuk. Dan sekarang pemerintah menaikkan harga BBM, kemudian menaikkan apa tuh BBM untuk industri sampai 3 kali, kemudian lagi menaikkan harga tol, kemudian kan menaikkan BI rate. Sekarang PLN mau macam-macam lagi, apa yang akan kita hadapi dengan industri kita? Oleh karena itu saya mengharapkan agar Apindo atau malu sekjennya Pak Haji Manto demonstrasi lagi saja ke istana, Mbak. Kita sudah tidak bisa mengharapkan apa dari pemerintah ini. Masa kenaikan harga oleh BUMN seolah-olah tidak terkontrol oleh pemerintah. Masing-masing semuanya menaikkan harga sendiri-sendiri saja. Tidak memperhatikan kepentingan industri dalam negeri, tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Okay. Kita rakyat kita ini mau jadi apa sekarang? Baik. Saya segitu saja, Mbak. Baik, Pak Atis. Terima kasih. Ya, kita dengar komentar lain ya. Ibu Eni, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Silakan, Ibu. Ibu, itu PLN kurang ajar, apa kurang asem, apa kurang kerjaan, Ibu ya? Kayaknya dia bentar-bentar dia mati lampu, ntar dia bilang katanya dia rugi. Apa yang rugi, Bu? Sebenarnya jadi PLN tuh kagak rugi, Bu. Sekarang tuh oknum PLN atau orang PLN-nya deh, saya nggak tahu ya. Itu lampu-lampu yang di jalan, pedagang-pedagang kaki lima apa, itu bayarnya kemana, Bu? Dia jangan seenaknya aja secara begitu, Bu. Itu mesti diprotes itu PLN tuh. Kalau bisa ganti aja, Bu. Gitu aja, swasta dah yang bikin deh. Baik. Nanti, Bu. Terima kasih, Bu Eni. Halo, Pak Aki. Selamat siang. Iya, selamat siang Bapak, silakan. Saya setuju aja itu dengan somasi. Tapi dari ini semua, saya cuma mau nanya satu. Kalau sering terjadinya pemadaman listrik di PLN, apakah itu juga disertai dengan turunnya penggunaan BBM di PLN? Atau listriknya mati, tapi BBM-nya tetap? Kalau umpamanya satu hari butuh 1 juta liter, listriknya mati, tapi BBM-nya tetap keluar 1 juta liter. Itu nggak pernah dipertanyakan. Nah, menurut saya bisa aja ini penyelewengan dari PLN. Kita matikan aja lampunya, BBM dijual. Dapat duit, biarin aja customer-nya. Terima kasih. Baik, Pak Aki, terima kasih untuk komentar Anda. Halo. Ya, selamat siang Pak Sugi ya. Iya. Silakan Bapak. Iya, ini jadi kontradiksi sekali dengan apa yang pemerintah canangkan dan gaungkan untuk menarik investor dari luar, gimana mau masuk, sedangkan di sini lagi di gembar-gembor penghematan. Jadi kalau dia mau masuk, yang lain menjalankan industrinya pakai apa? Apalagi sekarang kan dicanangkan lagi Visit Indonesian ya. Ini aduh, ironis sekali ya dengan apa yang pemerintah ini, tapi kenyataan yang ada dalam negeri. Itu aja, terima baik. Kasih. Ya, Pak Sugi, terima kasih. Pak Paulus, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Pak. Ya, mestinya pemerintah Presiden SBY itu mestinya lebih hati-hati ya. Karena ini kan menjelang pemilu. Ya, jadi karena dengan tingkahnya PLN, padam-padam ini, itu juga jangan-jangan ada kaitannya dengan instabilitas dalam negeri.